Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yaumiddin amma ba'd. Ihwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa memulai daurah sesuai dengan yang kita rencanakan, yaitu pada tanggal 1 Ramadan ini. Tidak lupa kita mengingatkan pada diri kami sendiri dan teman-teman sekalian untuk senantiasa yaitu menata niat kita dalam rangka yaitu belajar ilmu agama dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan orang lain, serta tidak lupa senantiasa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT atas usaha yang kita lakukan ini, dan berdoa semoga selama daurah kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan untuk memahami salah satu dari ilmu agama ini. Salam, tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, untuk pertemuan pertama, sebelum kita membaca dan pelajari matan Ghoyah wa Takrib, kita ada pengantar terlebih dahulu tentang madhab dan belajar madhab. Belajar ya. Yang pertama, mukadimah pertama tentang pembelajaran fikih. Sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan juga di daurah sebelumnya, ketika kita membahas kitab Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar Shaghir, maka kita ulangi lagi tentang cara atau metode mempelajari fikih, ya. Yaitu bagi talibul ilmi, bagi penuntut ilmu yang ingin berkelanjutan, yang ingin mendalami ilmu fikih. Kesempatan kali ini mungkin kita lihat atau kita baca ada salah satu fatwa tentang cara atau metode dalam belajar fikih. Ya, teman-teman bisa lihat di screen. Di situ ada di situs ya. Islam tanya jawab, Islam QA, asuhan dari Syaikh Saleh Al-Munajjid ya, salah seorang murid Syaikh Ibnu Utsaimin. Agak kecil ya. Enggak, agak besar. Tapi sepertinya masih bisa dibaca. Ya. Ya, syukran Ustaz Herbi. Ini adalah pertanyaannya ya. Nanti antum bisa lihat sendiri secara detail kalau di apa untuk mengulang apa baca fatwanya. Di situ nanti ada pertanyaan yang intinya adalah, ini pertanyaan dari salah seorang yang ingin belajar fikih, ingin belajar fikih ya. Kalau kita lihat dari pertanyaannya ya, kesimpulan dari pertanyaannya, dia memang seorang yang ingin mempelajari fikih secara berkelanjutan ya. Ingin mempelajari fikih secara berkelanjutan. Kemudian dia rajin mengumpulkan kitab-kitab fikih ya. Di situ disebutkan ada misalnya fikih sunnah ya, fikih sunnah karangan Said Sabiq. Kemudian ada Tamamul Minah ya, taklik untuk fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Al Albani. Beliau menyebutkan ya, penanya ini menyebutkan kitab-kitab yang lain seperti ya ada Sahih Fiqih Sunnah, ada Muyasar, dan kitab-kitab yang lainnya. Intinya si penanya ini mengalami apa, masalah atau kebingungan, ya, tidak mendapatkan satu kitab yang bisa menggabungkan atau mensinkronkan antara fikih sunnahnya Syekh Shafiq dengan taklik dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian beliau minta arahan dari Syekh bagaimana menghadapi masalah seperti ini. Ya. Kemudian dijawab, bisa dilihat di jawabannya, Ustaz Herbi bisa di ya, kita lihat apa jawaban beliau. Bahasanya beliau mengatakan, jika engkau ingin belajar, ya, mendalami ilmu fikih dari dengan cara yang benar dan meminta yaitu nasihatku, maka apa kata beliau, da'anka jami'al kutub alati awrad taha visual, tinggalkanlah semua kitab yang engkau sebutkan tadi dalam pertanyaanmu. Padahal itu kitab-kitab yang masya Allah isinya memang berfaedah dan bagus. Tapi beliau mengatakan tinggalkanlah kitab-kitab tersebut. Ya, kemudian beliau mengatakan bukan karena tidak ada faedahnya atau sedikit, ya, bukan karena itu. Kan tapi beliau mengatakan karena kitab-kitab tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa? Khitohnya para fuqaha dalam mempelajari ilmu apa? Fikih. Bagaimana khitoh para fuqaha dalam mempelajari fikih, yaitu mempelajari satu matan fikih tertentu, satu matan fikih madhab, atau mempelajari dari salah satu madhab yang ada. Ya. Kemudian belum menjelaskan ya contoh-contoh ya tahapan pelajari kitab yang di situ ada di madhab Hambali. Nah, kemudian beliau dari sini kita dapat mengambil faedah. Biasanya beliau sendiri, Syaikh Shalih Al-Munajjid ini kan murid Syaikh Ibnu Utsaimin, dan kita tahu kan bagaimana pandangan fikih beliau ketika beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan, beliau tidak terikat dengan salah satu madhab, ya kan? Kan tapi ketika beliau ditanya bagaimana cara belajar fikih, maka beliau tidak menjawab dengan kemudian menyebutkan kitab-kitab non-madhab, tidak demikian, ya. Beliau menjawab apa adanya yang sudah menjadi apa? Suatu yang ma'ruf di kalangan ulama, di kalangan fuqaha. Suatu ma'ruf yaitu apa? Belajar fikih itu dari salah satu mazhab. Padahal beliau sendiri dalam fatwa-fatwanya kita lihat ya, bisa kita lihat tidak terikat dengan salah satu mazhab. Ya, menyebutkan akwal, tarjih dan seterusnya. Kan tapi ketika ditanya bagaimana cara belajar fikihnya, beliau menjawab dengan jawaban seperti itu. Ya. Sehingga di sini tidak ada kontradiksi ya antara manhaj fatwa dengan manhaj ta'alum, beda. Tafaqquh manhaj tafaqquh beda dengan manhaj yaitu fatwa. Beda dengan manhaj misalnya apa? Tasnif, beda. Ya. Sehingga tidak bisa dicampur adukkan. Ya. Kalau manhaj tafaqquh sudah jelas sesuai dengan khitoh para fuqaha. Sesuai dengan apa? Jalan yang ditempuh para fuqaha. Adapun dari sisi fatwa, dari sisi penulisan kitab misalnya, ini beda lagi. Ya, maka kita lihat ya, misalnya contoh terdekat ini beliau ya seperti itu. Contoh-contoh lain yang sudah kita ketahui, misalnya Imam An-Nawawi, ya, beliau juga banyak menyelisih mendapat madhab, tapi tafaqquh tetap dari satu madhab. Ibnu Mudzir, Asy-Syafi'i, banyak juga menyelisih pendapat madhab, Tapi masalah tafaqquh, beliau tetap dengan apa? Tafaqquh dari madhab. Dan para ulama ini sudah beratus-ratus tahun menempuh jalur ini. Sehingga kalau kita baca biografi, dia nanti biografi para ulama, ya ada disebutkan di belakangnya tafaqquh ala madhab siapa, atau Asy-Syafi'i atau Al-Hambali dan seterusnya. Ya, enggak ada yang misalnya fuqaha dia lahir dari tafaqquh dari belajar fikih non madhab, bisa dikatakan hampir tidak ada. Ini sudah menjadi suatu realita yang tidak bisa kita tolak. Dan ini adalah contoh yang bagus dari para fuqaha. Harap dibedakan antara tafaqquh manhaj tafaqquh dengan apa? Tadi berfatwa dan misalnya menulis tasnif, ini beda. Kemudian beliau menukil fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, bisa di shot di situ di screen Ustaz. Masih terus. Ya, sudah ada. Ya, di situ. Kita lihat sekarang kita lihat arahan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, yang kita sebut yang terkenal dengan Faqihuz Zaman, ahli fikih, ya. Ya, memang beliau ahli fikih dan kita tahu beliau juga independen walaupun berasal dari mazhab Hambali, akan tapi lihat fatwa-fatwa beliau, amalan beliau seperti apa. Nah, ini beliau independen, ya, tidak terikat dengan satu mazhab tertentu dan berfatwa dengan ijtihadnya, ya, mentarjih akwal. Tapi ketika beliau ditanya bagaimana cara tafaqquh, ya, belajar fikihnya, di situ ditanya apakah dengan melalui mempelajari akwal ulama, apakah belajar fikih itu dengan cara mempelajari perbedaan pendapat, ikhtilaf. Maka beliau mengatakan di situ kan apa, ya kalau dimasuk ikhtilaf adalah belajar dengan mempelajari apa, perbedaan pendapat ulama, maka ini enggak benar, ya. Keliru kalau seperti ini. Maka kalau pemula belajar seperti itu akan dia menyia-nyiakan waktu. Ya. Nah, apa ada yang belajar seperti ini? Belajar ketika di awal belajar langsung mempelajari fikih ikhtilaf. Kalau meniatkan secara khusus mungkin tidak ada, mungkin ada. Tapi kalau secara tidak langsung banyak terjadi. Secara tidak langsung misalnya apa? Ya misalnya dengan membaca-baca tulisan-tulisan yang di situ disebutkan akwal. Ya. Atau menghadiri pengajian, kajian yang di situ ketika membahas masalah fikih, di sini ada perbedaan pendapat. Dalam bab ini ada 4 pendapat. Pertama, demikian-demikian. Alasan demikian. Kedua, demikian-demikian, dan seterusnya. Maka kalau seperti ini, belajarnya terus, padahal masih pemula, ya, masih baru awal, bahkan bisa jadi belum bisa bahasa Arab misalnya, ya, ini sangat tidak efektif, ya, sangat tidak efektif. Maka dia nanti akan mengumpulkan yang nanti susah untuk mutkinnya, ya. Ya. Dan cara ini tidak ditempuh sama sekali oleh para fuqaha. Kemudian apa beliau lihat fatwanya, arahan taujih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu yang terbaik, metode terbaik adalah mempelajari satu mazhab tertentu. Kemudian itqan kitab-kitabnya. Itqan dalam memahami kitab-kitab mazhab tersebut. Bukan hanya satu kitab, tapi kitab-kitab yang ada. Kemudian setelah itu baru bisa berpindah ke fikih ikhtilaf. Artinya pindah fikih ikhtilaf artinya apa? Mempelajari mazhab lain, kan begitu. Setelah itqan mutqin satu mazhab. Inilah yang ditempuh oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga yaitu mempelajari fikih Hambali dulu sebelum berpindah mempelajari fikih-fikih lain. Nah, setelah mempelajari mazhab lain, dia punya yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu, menambah ilmu baginya sehingga punya kemampuan untuk mentarjih, maka disitulah dia baru mentarjih. Jadi tahapannya itu untuk mentarjih itu lama. Yaitu itqan satu mazhab, kemudian mempelajari mazhab lain, itu setelah mempelajari tahu perbedaan pendapat dan dia mampu mentarjih, baru dia mentarjih. Maka mafhumnya, kalau dia tidak mampu mentarjih, maka bisa memilih pendapat mazhab yang dipelajari, ya, mazhabnya. Ya. Orang tidak dibebani dengan suatu yang dia tidak mampu. Ya. Enggak mampu mentarjih. Ya. Ini pendapat mazhab yang dipelajari seperti ini. Dalilnya seperti ini, dilemahkan mazhab lain misalnya. Kemudian kita mentarjih tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak punya alat. Usul fikih juga belajar satu kita belum misalnya. Atau sudah belajar banyak tapi belum mampu mentarjih. Karena untuk mentarjih harus punya alat yang banyak. Nah, bagaimana mungkin kita mentarjih akwal mujtahidin sedangkan kemampuan kita jauh di bawah mujtahid? Ini sesuatu yang tidak yang sulit sekali. Kalau kita mau mentarjih yaitu akwal mujtahidin, paling tidak kita punya kemampuan yang mendekati kemampuan mereka, kan seperti itu. Karena mereka memutuskan mengeluarkan hukum itu berdasarkan ilmu perangkat yang sangat banyak, gitu kan. Kalau kita hanya perangkatnya sedikit, kita ingin memilih mana pendapatnya benar, itu secara logika susah. Kecuali kita hanya misalnya ngikut pendapat ulama lain yang mentarjih, ini beda masalahnya. Beda masalah. Misalnya Saibun Husaimin mentarjih demikian, kita ngikut beliau. Nah, ini beda. Kita namanya ngikut ya, masih muqalid ke Saibun Husaimin. Kita enggak mentarjih dalam hal ini. Kalau mentarjih itu memang dia punya perangkat ya, punya perangkat, tahu sisi pendalilan masing-masing mazhab, kemudian nanti dia bisa melakukan tarjih. Nah, kalau kita mampu enggak apa-apa, kan itu. Dan ini para fuqaha mazhab juga demikian ya. Ada yang melakukan demikian, seperti itu. Tapi kalau kita belum mampu, apalagi di tingkatan pemula, ya tidak memungkinkan melakukan tarjih itu. Karena kita jauh kemampuannya dengan mujtahid. Nah, kemudian ya tadi ya. Ya, dan orang yang belajar dari fikih mazhab diharapkan lebih kokoh pemahamannya. Nah, demikian kita cuma nukilkan satu fatwa saja. Sebenarnya ada beberapa fatwa yang lain yang membahas tentang masalah ini. Dan, tapi ini insya Allah sudah cukup. Insya Allah kita bisa ngambil pelajaran. Karena ini yang berfatwa bukan ulama yang terikat dengan mazhab. Tapi fatwanya seperti itu dalam hal mempelajari fikih. Ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan, masalah ini bisa ditanyakan nanti. Nah, kemudian kita beralih ke pengantar tentang mazhab Asy-Syafi'i. Screenshotnya sudah cukup ya. Ya. Sebelum kita membaca matanya, kita akan sedikit apa membahas tentang mazhab Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, tadi terputus ya. Ana juga tidak tahu tadi sinyal di tempat ana bagaimana. Tadi sampai mana ya Ustaz Herbi? Bisa di info terputusnya sampai mana? Tentang mazhab Al-Imam Syafi'i bisa dilihat di Al-Imta kalau sudah mencetak ya, atau di kitab-kitab lain ada. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Kemudian nasabnya bersambung ke sampai ke kakek Nabi yaitu Abdul Manaf. Kemudian ibunya Fatimah bin binti Abdillah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Gaza 150 Hijriah dan setelah 2 tahun bapaknya apa? Wafat. Kemudian beliau kembali ke beliau ke Mekah. Beliau menghafal Al-Quran sempurna umur 7 tahun dan menghafal kitab Muwatta' Imam Malik yang terdiri dari 1750 hadis. Ya. Umurnya masih 10 tahun. Ya. Jadi beliau menghafal Al-Quran 7 tahun, kemudian umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta'. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu termasuk guru-guru beliau. Ya. Yaitu ketika di Mekah, beliau belajar pada yaitu seorang fuqaha, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zinji. Ini beliau ini Muslim bin Khalid Al-Zinji, gurunya Asy-Syafi'i. Beliau ini adalah termasuk fuqaha dan beliau belajar pada Ibnu Juraid. Ibnu Juraid Sihwar Tabi'in. Kemudian Ibnu Juraid ini belajar pada para tabi'in seperti yaitu murid-muridnya Ibnu Abbas ya. Mujahid, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah. Ya, mereka fuqaha tabi'in ini mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Itu di Mekah. Itu jalur dari Mekah, dari jalur fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga belajar pada Sufyan bin Uyainah. Ya, kemudian kemudian ketika beliau rihlah ya, sebelum rihlah yaitu ketika umur 15 tahun beliau sudah diberi izin oleh gurunya untuk berfatwa. Tentu ini usia yang masih sangat muda. Ya. Tapi karena memang sudah banyak belajar fikih pada gurunya, kemudian diizinkan, ini menunjukkan bahasanya beliau orang yang cerdas. Ya. Di umur segitu, ya, 15 tahun, ya, sudah bisa menguasai apa? Fikih. Sudah diberi izin untuk berfatwa. Kemudian beliau juga melakukan perjalanan rihlah ke Madinah Al-Munawwarah yaitu berguru pada Imam Malik. Beliau belajar pada Imam Malik sampai akhir hayat Imam Malik sehingga akwal Imam Malik yang terakhir itu beliau ketahui. Jadi misalnya ada pendapat-pendapat baru itu beliau apa? Beliau ketahui, Imam Syafi'i ketahui karena beliau belajar sampai akhir hayatnya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini jalurnya adalah ke Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian ke Ibnu Umar. Ini Madinah ya, dari jalur Madinah. Kemudian Imam Syafi'i ya, berarti belajar mazhab Malik, mazhab Maliki. Sehingga pada asalnya beliau juga sesuai dengan mazhab gurunya. Mazhabnya Imam Malik. Kemudian beliau juga belajar ketika di Irak. Belajar fikih, fikihnya Abu Hanifah. Yang di situ beliau belajar pada murid senior Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau belajar langsung pada pembesar mazhab Hanafi yaitu murid dari Imam Abu Hanifah. yang terkenal dengan ahlu ro'yi, ya, mazhab ahlu ro'yi. Sehingga beliau itu menggabungkan antara ahlul hadis dan ahlu ro'yi. Nah, ini salah satu keistimewaan dari mazhab asy-Syafi'i, yaitu menggabungkan antara mazhab ahlul hadis, ya, situ diwakili di Madinah Imam Malik, dan ahlu ro'yi diwakili Imam Abu Hanifah di Irak. Nah, beliau bertemu dengan dua guru yang beda, ya, beda metode, gampangnya seperti itu. Kemudian beliau bisa menggabungkannya. Dan ini kan tidak ditemui di mazhab yang lain, ya. Misalnya Imam Ahmad, beliau hanya kita lihat kan dari Imam Asy-Syafi'i, lebih condongnya ke situ. Karena murid beliau, karena Imam Ahmad adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i, sehingga tidak heran kalau mazhab Hambali ini tidak jauh beda dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian ada istilah mazhab qadim sama jadid, ya. Jadi di situ tadi kita lihat Imam Asy-Syafi'i punya tiga guru fikih, yaitu yang besar maksudnya, ya. Gurunya banyak kan, tapi yang kita lihat sebagaimana di bagan yang telah kita share itu dari yaitu Imam Malik, ya, kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani sama Muslim bin Khalid Az-Zinji. Nah, kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i ini di Baghdad, beliau menulis kitab Al-Hujjah. Dan di antara murid-muridnya yaitu seperti Imam Ahmad, Abu Tsaur, Al-Karabisi, Az-Za'farani. Ini ketika perawi-perawi akwal Asy-Syafi'i ketika di Baghdad, yaitu mazhab al-qadim. Qaul qadim ini murid-muridnya tadi yang sudah kita sebutkan, yang ada di kitab Al-Imta disebutkan juga di bagan disebutkan. Kemudian ketika beliau ke Mesir, ya, disebutkan dua kali, ya, di tahun 1195 dan juga tahun 1199. Di Mesir beliau menulis kitab Al-Um, dan di antara murid-muridnya yang terkenal yaitu Al-Muzani, kemudian Ar-Rabi, Al-Murati, Al-Buwaiti, kemudian Ar-Rabi Al-Jizi. Kemudian ada Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam. Jadi Imam Syafi'i punya dua qaul, qaul qadim sama qaul jadid. Nah, pendapat muktamad pada asalnya adalah qaul al-jadid. Kecuali beberapa masalah yang dipakai adalah al-qaul al-qadim yang menimbang beberapa apa? Alasan, semisal kuatnya dalil, kemudian alasan yang lainnya. Tapi pada asalnya, ya. Kemudian ada juga Muhtasar Al-Buwaiti, tapi yang dia istilahnya beranak pinak menjadi berturun temurun, ya, bercabang-cabang adalah Muhtasar Al-Muzani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i ketika di Mesir. Di antara tulisan beliau, ya, Imam Asy-Syafi'i adalah kitab Al-Um. Kemudian Ar-Risalah, yaitu dalam hal usul fikih. Kemudian Jima'ul Ilm, usul fikih juga. Kemudian Al-Musnad, hadis. Ya. Ini juga salah satu keistimewaan dari mazhab Asy-Syafi'i. Bahasanya sang imam, muasisnya itu menulis sendiri. Punya tulisan khusus dalam bidang fikih dan usul fikih. Ya. Bahkan dalam bidang hadis juga. Nah, ini salah satu keistimewaan dari mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau wafat di tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah. rahimallahu taala. Nah, kita lanjutkan ke mengenal para fuqaha Syafi'iyah beserta kitab-kitabnya. Ya. Pendiri atau yang membentuk mazhab Asy-Syafi'i yang istilahnya muassis adalah Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ya. Itu masa pembentukan muassisnya. Yang kita sudah bahas sekilas tadi tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini kita tahu punya banyak murid, ya kan? Punya banyak murid. Ya. Yang di sini nanti di tabel yang bagian yang kita share, yang dibahas adalah dari turunan dari Al-Qaul Al-Jadid, yaitu murid-murid beliau ketika beliau berada di Mesir. Ya. Dan setelah masa Imam Asy-Syafi'i, nanti ada masa di situ yaitu Tabaqat Ashabul Wujuh. Ya, ada level di situ di bawah Imam Asy-Syafi'i adalah Ashabul Wujuh. Nah, di Tabaqat Ashabul Wujuh ini dia punya dua thariqah, jalan. Jalan dalam meriwayatkan madhab. Jadi terkenal nanti thariqah Al-Iraqiyyin sama Al-Khurasaniyyin. Ada dua thariqah itu, di situ ada Ashabul Wujuh. Siapa Ashabul Wujuh? Itu adalah orang yang para fuqaha, ulama yang mereka faham usul dan kuatnya Asy-Syafi'i, ya. Kemudian ketika ada masalah-masalah fikih yang Imam Asy-Syafi'i tidak punya nas, tidak punya pendapat yang tegas di situ, mereka bisa menerapkan kaidah-kaidah usulnya Imam Asy-Syafi'i ke masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya, yang tidak ditemukan nasnya Imam Asy-Syafi'i pada masalah-masalah tersebut. Ini ada dua thariqah, Iraq sama Khurasan. Thariqah Iraq ini, ya, di antara pembesarnya adalah Abu Hamid Al-Isfirayini. Ya. Ini termasuk dari jalur Iraqiyin. Kemudian yang lainnya misalnya ini ada Al-Mawardi. Ya, di situ Al-Mawardi, ya, yang menulis Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian ada lagi As-Sirozi. As-Sirozi yang menulis kitab Al-Muhadzab, kemudian disarah oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu Al-Majmu sarahnya. Kemudian Abu Thayyib At-Tabari, yang di situ ada kitab beliau yaitu At-Ta'liqah. Nanti dia mensarah Mukhtasar Al-Muzani. At-Ta'liqah. Ini diantara pembesar thariqah Al-Iraqiyyin. Jadi kan di mazhab itu ada namanya wajah tadi. Wajah itu nanti qaulnya ashab. Ya. Qaulnya ashab. Ashab ini bisa dia langsung muridnya Asy-Syafi'i atau masa setelahnya. Ya. Ini nanti dia punya wajah-wajah. Nah, yang punya wajah-wajah ini, pendapat-pendapat ini nanti dinamakan Ashabul Wujuh. Ya, Ashabul Wujuh itu tadi ada dua tadi, thariqah Iraq sama Khurasan. Yang Iraq tadi ya, yang Iraq sudah. Kemudian yang Khurasan pembesarnya adalah Al-Qafal As-Sawir. Kemudian yang lainnya Al-Furani yang punya kitab Kitabul Ibadah An Furu'id Diyana. Kemudian ada juga Al-Mutawalli. Al-Mutawalli. Kemudian Al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain bisa lihat di bagan, di situ punya kitab At-Ta'liqah. Ya, turunan juga dari Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian Al-Imam Haramain, ya. Al-Imam Haramain Al-Juwaini. Ini juga masuk tadi Khurasan. Yang punya kitab Nihayatul Matlab Bidirayatil Madhab. Nah, Ashaful Wujuh di situ adalah tadi masa setelah Imam Asy-Syafi'i. Ya, kemudian Ashaful Wujuh ini punya pendapat yang berbeda-beda, yang sangat banyak. Gitu. Ya. Dalam menukil pendapat madhab, terjadi banyak perbedaan. Mengatakan ini qaulnya Jadid Asy-Syafi'i, yang lain mengatakan ini qaul qadim, nah ini yang qaulnya Syafi'i, ini yang lain bukan seperti itu, dan lain sebagainya. Ya, terjadilah apa? Perbedaan di antara Ashabul Wujuh. Ya, tadi Tabaqat Ashabul Wujuh. Nah, karena terjadi perbedaan seperti itu, ya. Kemudian datanglah satu masa yang disebut masa tanqih, ya, penyeleksian atau pemurnian madhab. Dalam artian pendapat-pendapat dari Ashabul Wujuh yang beraneka ragam ini, ya, itu dipilah-pilah, ya, dipilah-pilah. Tentunya yang milah ini nggak sembarangan, berarti harus tahu, faham benar, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Karena ini mentarjih akwal nanti, akwal dari Ashabul Wujuh ditarjih mana yang mencocoki dengan mazhab Asy-Syafi'i, sehingga yang bertugas apa menyaring, memurnikan, memilah-milah ini harus benar-benar yang faham mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita juga ya istilahnya berutang budi banyak kalau yang istilahnya orang apa penganut mazhab terhadap ulama yang apa mentarjih akwal ini, karena terjadi perbedaan pendapat di Ashabul Wujuh tadi. Dan itu wajar, ya. Dan itu wajar terjadi perbedaan seperti itu. Nah, pada masa itu datanglah, muncullah, ya, seorang faqih, ya, yaitu yang kita sudah sering dengar namanya, yaitu siapa? Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Nah, inilah nanti yang mempelajari, ya, mazhab secara mendetail, kitab-kitabnya, ya, pendapat-pendapat Ashaful Wujuh, kemudian nanti dicocokkan dengan pendapat yang lebih mendekati dengan mazhab Asy-Syafi'i, dengan kuwaidnya, dengan usulnya, yang lebih cocok yang mana. Ya. Ini masa tanqih atau tahrir di situ. Nah, di masa setelah Imam Asy-Syafi'i, kalau untuk kitabnya di situ ada Mukhtasar Al-Muzani, ya. Kemudian Mukhtasar Al-Muzani ini, ya, murid Imam Syafi'i langsung, ya, beliau meringkas Al-Um. Diringkas menjadi Mukhtasar, ya, terkenal dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Nah, lihat Al-Um di posisi atas gitu, ya. Karangan Imam Syafi'i langsung. Sehingga kecocokan mazhab Asy-Syafi'i yang kita terima dengan qaulnya Asy-Syafi'i ini memang lebih dari sisi ini lebih apa? lebih lebih mendekati apa kebenaran. Kebenaran cocok dengan qaulnya As-Syafi'i karena sumber dari kitab-kitab mazhab itu di Al-Umm dan Al-Umm sendiri adalah ditulis oleh Imam As-Syafi'i. Diringkas oleh Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani, kemudian disarah oleh Al-Imam Haramain Al-Juwayni. Disarah dengan kitab namanya Nihayatul Matlab Bidirayatil Mazhab. Berjilid-jilid. Ini salah satu karya besar Al-Imam Al-Haramain, Nihayatul Matlab. Kemudian Nihayatul Matlab ini diringkas oleh muridnya yaitu Al-Imam Al-Ghazali, seorang faqih. Ghazali ini faqih, ya, cerdas. Para ulama mengatakan tidaklah Al-Ghazali itu mendalami satu ilmu kecuali dia mutqin di ilmu tersebut. Kita lihat kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu bermuara pada kitabnya Al-Ghazali. Usul fikih mazhab Syafi'i bermuara pada kitabnya Al-Ghazali. Bahkan kitab-kitab yang lain, usul fikih seperti di Hambali juga banyak mengambil dari kitabnya Al-Ghazali, Al-Mustasfa. Ya. Karena beliau memang orang yang cerdas. Kalau beliau mendalami satu ilmu, maka dia mutqin di situ. Nihayatul Matlab yang panjang lebar itu diringkas oleh Al-Ghazali menjadi Al-Basit. Ya, diringkas menjadi Al-Basit. Al-Basit ini ringkasan Nihayatul Matlab. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Ghazali juga menjadi Al-Wasit. Kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Maka Al-Wajiz ini nantilah dari kitab Al-Wajiznya Al-Ghazali ini turunlah banyak sekali kitab ya di mazhab Syafi'i yang sampai kepada kita. Ya. Ini adalah jasa dari Al-Ghazali yang meringkas Nihayatul Matlab menjadi Al-Basit, diringkas menjadi Al-Wasit, kemudian diringkas menjadi Al-Wajiz. Nah, kemudian bagaimana kerja dari Imam Ar-Rafi'i yaitu beliau menulis menyusun kitab namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar ini diambil dari Al-Wajiznya Al-Ghazali. Diambil dari Al-Wajiznya Al-Ghazali. Nah, Al-Muharrar cukup ringkas ya. Tercetak mungkin 2 jilid atau berapa. Kemudian dari Al-Muharrar ini nanti lahirlah kitab yaitu Minhajut Thalibin. Karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi Ar-Rafi'i menulis Al-Muharrar. Ini kitab ya tergolong ringkas. Ya. Dan Imam Ar-Rafi'i termasuk tadi ya. Muharrir Madhab. Generasi Muharrir Madhab periode pertama. Bersama nanti Imam An-Nawawi. Yang disebut Saykhon. Ya. Muharrir Madhab periode pertama adalah Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Dan Ar-Rafi'i ini menulis Al-Muharrar diambil dari Al-Wajiz milik Al-Ghazali. Kemudian beliau juga menulis syarah untuk Al-Wajiz. Di samping menulis Al-Muharrar juga menulis syarah untuk Al-Wajiz. Yaitu dinamakan Al-Aziz atau Fathul Aziz fi Syarhi Al-Wajiz. Ini kitab yang sangat tebal ya, berjilid-jilid. Ya. Jadi ada 2 kitab dari Imam Ar-Rafi'i tersebut. Dan sebenarnya ada kitab yang lain ya, yang tidak sampai kepada kita. Ya. Kitab beliau ada yang tidak sampai kepada kita. Ini namanya ada Al-Mahmud, kalau tidak salah kitabnya, kitab Ar-Rafi'i, yang di situ sebenarnya juga panjang lebar, tapi itu tidak sampai kepada kita. Tidak hilang dari peredaran. Ya. Kemudian kita lihat dari Al-Muharrar, itu dari Al-Muharrar lahirlah kitab Minhajut Thalibin. karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini generasinya masih setelah Imam Ar-Rafi'i. Jadi yang pertama kali melakukan tahrir itu Imam Ar-Rafi'i. Ya. Dan datanglah An-Nawawi. Ya karena memang Imam Ar-Rafi'i tidak mencakup semua ya, semua permasalahan mazhab itu ya tidak semuanya, namanya masih ada yang kurang. Kemudian datanglah Imam An-Nawawi yang melakukan juhud yang juga cukup besar ya. Nah, menjadi apa? Muharir juga. Kemudian kalau dari kitab Fathul Aziz tadi, Fathul Aziz adalah syarah Al-Wajiz ya. Ya. Diringkas oleh Imam An-Nawawi ya dalam kitab Raudhatut Thalibin. Jadi Imam Nawawi meringkas Muharrar menjadi Minhajut Thalibin, Muharrar punya Rafi'i. Kemudian Imam Nawawi juga meringkas Fathul Aziz, Syarah Al-Wajiz milik Fathul Aziz ada milik Rafi'i, diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi Raudhatut Thalibin. Jadi Minhajut Thalibin sama Raudhatut Thalibin adalah anak dari kitab-kitabnya Ar-Rafi'i. Kitab Ar-Rafi'i anaknya Al-Wajiz. Gampangnya seperti itu. Ya. Kemudian Minhajut Thalibin ini ya, termasuk kalau dalam tahapan kita belajar mazhab Asy-Syafi'i termasuk kitab yang matan mutawwal, matan yang panjang. Ya. Matan yang panjang yang kita untuk belajar Minhajut Thalibin harus melalui tahapan-tahapan belajar kitab-kitab yang levelnya di bawah Minhajut Thalibin. Kalau sudah lama belajar baru bisa belajar Minhajut Thalibin. Nah, Minhajut Thalibin sendiri juga diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang namanya kitab Manhajut Thulab. Manhajut Thulab ringkasan dari Minhajut Thalibin. Adapun Raudhatut Thalibin juga diringkas ya, oleh Ibnul Muqri Al-Muqri menjadi Raudhatut Thalib. Ringkasan dari Raudhatut Thalibin. Inilah dua syekhon Imam Ar-Rafi'i sama Imam Nawawi yang melakukan tahrir mazhab. Ya, jadi ashabul wujuh yang banyak tadi, pendapatnya yang beraneka ragam, beliau berdua ini yang melakukan apa? Pemilahan. Jadi kerjanya sangat susah, ya, sangat berat. Kalau tidak mempelajari banyak kitab mazhab Syafi'i, ya, cara mendalam tidak bisa melakukan kerja berat ini. Ya. Ya, untuk bisa memilah, mentarjih akwal yang banyak diantara ashabul wujuh. Sehingga nanti pendapat muktamad nanti yang mencocoki kedua ini. An-Nawawi sama Ar-Rafi. Kalau berselisih nanti dimenangkan pendapatnya An-Nawawi. Kalau berselisih antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi. Nah kemudian tadi masa tahrir yang dipelopori oleh dua fuqaha tadi, Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Nah setelah masa ini, nah kita lihat dari sini bagaimana perkembangan pendapat mazhab, sehingga pendapat mazhab ini terjadi perbedaan di dalamnya, ya. Kemudian ada tarjih juga di dalamnya, ya. Jadi bukan pendapat yang satu ini terus dari Imam Syafi'i ini satu, kemudian dari Ashabul Wujuh satu sepakat, enggak. Nah, ini terjadi apa? Nah, proses yang seperti ini, ya. Terjadi apa? Pemilihan pendapat dari berbagai pendapat yang ada di dalam mazhab. Nah, setelah masa tahrir ini, sekon ini, muncullah satu masa atau sebagian dari fuqaha Syafi'iyah, ya, fuqaha kibar juga yang melakukan kritik terhadap kritik bantahan terhadap pendapat-pendapatnya Asy-Syafi'i, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Ya. Di antaranya adalah kita mungkin sering dengar yaitu Ibnu Rif'ah. Ya, beliau punya kitab Al-Matlab Al-Ali, ya, Sarah Al-Wasit. Jadi Imam Ghazali tadi mensarah niat meringkas Nihayatul Matlab menjadi Al-Basit, kemudian diringkas menjadi Al-Wasit, baru diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Al-Wajiz inilah nanti yang melahirkan Muharrar, punyanya Ar-Rafi'i, dan melahirkan Fathul Aziz. Nah, Ibnu Rif'ah mensarah yang Al-Wasit, yang pertengahan tadi. Namanya Al-Matlab Al-Ali. Nah, beliau termasuk juga yang di sebagian pendapatnya juga menyelisih ulama sebelumnya seperti An-Nawawi. Kemudian ada juga Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki. Dan beliau punya sarah juga untuk Minhajut Talibin, ya. Dan beliau disebutkan bahasanya, beliau menulis dari kitab Toharah sampai bab talak itu 30 tahun. Kata. Karya besar. Ini para fuqaha yang menyelisih tadi. An-Nawawi sama Ar-Rafi'i. Mengkritik pendapat-pendapat. Kemudian ada Al-Isnawi yang punya kitab Al-Muhimmat. Ala Rafi'i Warodo. Artinya dia punya kitab Muhimmat yang beliau membahas kalamnya Nawawi di Rodo Talibin, juga kalamnya Ar-Rafi'i. Jadi kalamnya pendapat-pendapat An-Nawawi sama Ar-Rafi'i dibahas sama Al-Isnawi ini, kemudian disebutkan pembahasannya, dibantah. Ini tidak benar, ini tidak tepat dan lain sebagainya. Dikritik. Ya, dua sekon ini dikritik oleh Al-Isnawi. Ya. Ini tercetak Muhimmat, antum bisa lihat nanti bagaimana bantahan beliau Al-Isnawi yang cukup ya seru ini seperti. Ya, ini menunjukkan di dalam mazhab itu tidak satu yang bukan suatu yang tidak bisa dirubah. Di sana terjadi Terjadi diskusi, perbedaan pendapat, ya, revisi dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Al-Imad ini ya membaca secara sempurna, yaitu membaca secara keseluruhan dari kitab Muhimmat di hadapan Al-Isnawi. Ya, ini guru, muridnya sendiri Ibnu Al-Imad, muridnya Al-Isnawi. Kemudian beliau menemukan bahwasanya bantahan dari Al-Isnawi ini enggak tepat. Ya, enggak tepat. Ketika beliau membantah mengkritik Nawawi sama Arafi ini enggak tepat menurut Ibnu Al-Imad. Ketika beliau mempelajari baca Al-Muhimmat ini. Kemudian beliau menulis lagi. Ya, menulis, kemudian beliau menulis kitab untuk membantah Al-Isnawi. Membantah kritikannya. Jadi kritiknya An-Nawawi, kritiknya Al-Isnawi ganti dikritik, dipatahkan sama Ibnu Al-Imad. Nah, kitabnya At-Taqubat Alal Muhimmat. Jadi ini beliau membela Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Dan Al-Isnawi ini juga punya sarah untuk Minhajut Talibin yaitu Kafil Muftaj. Kemudian ada juga Al-Adra'i, ya. Kemudian ada Az-Zarkasi. Ya. Ulama-ulama fuqaha yang datang setelah An-Nawawi sama Ar-Rafi'i tidak sedikit yang mengkritik pendapat-pendapat An-Nawawi sama Ar-Rafi'i. Ini masa setelah tahrir. Ya, ada satu masa di situ yang para fuqaha setelah Syekhon ini melakukan kritik terhadap dua syekh ini. Ya. Setelah itu baru datanglah masa tahrir yang kedua. Yang di situ bisa kita katakan diawali oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Yang beliau punya kitab yaitu apa? Asnal Matolib, Sarah Radu Talib. Radu Talib ini adalah tadi ya, ringkasan dari Radu Talibin. Radu Talib ini disarah oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, nama kitabnya Asnal Matolib. Ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori lebih condong yaitu ke pendapatnya Syekhon daripada para pengkritiknya. Jadi kan setelah masa tahrir ini tadi ada fuqaha kibar Syafi'iyah seperti Ibnu Rif'ah, seperti Taqiyuddin As-Subki, Isnawi dan yang lainnya, ini punya akwal yang sebelumnya tidak ada. Ya, tidak ada nas dari fuqaha sebelumnya, tapi dimunculkan akwal di situ. Nah, akwal-akwal beliau ini bagaimana? Apakah mencocoki dengan mazhab Syafi'i? Maka datanglah masa tahrir yang kedua yang diawali dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Apakah akwal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i? Disaring lagi. Ya. Jadi kita lihat panjang ya perjalanannya. Nah, beliau menulis itu di Asnal Matolib ya, yang cukup panjang lebar ya, berjilid-jilid. Itu tadi apa? Sarah untuk Radu Talib. Nah, kemudian ini ada tokoh murid-murid dari Zakaria Al-Ansori yaitu semisal Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian ada juga Ar-Romli. Jadi di masa tahrir kedua ini, di masa ini paling tidak ada empat fuqaha, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, kemudian ada Al-Khatib Asy-Syirbini, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ar-Romli, ada empat. Empat ini yang lebih diunggulkan adalah dua, yaitu bukan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, tapi malah Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ar-Romli. Kalau bisa ada pendapat mencocoki empat ini diambil. Kalau tidak bisa, ya tadi dilihat ketika bersepakat antara Ibnu Hajar sama Ar-Romli, ya itu lebih diutamakan. Kalau Ibnu Hajar sama Ar-Romli berselisih, bisa milih salah satunya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Tadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori punya Asnal Matolib. Juga beliau meringkas, tadi sudah kita sebutkan, meringkas Minhajut Talibin menjadi Manhajut Tulab. Dan beliau mensarah Manhajut Tulab ini, yaitu di kitabnya Fathul Wahab. Sarah Manhajut Tulab. Ya. Nanti di Fathul Wahab ini ada beberapa hasyiah, seperti hasyiah Jamal misalnya. Yang terkenal. Kemudian Minhajut Talibin ini ya, punyanya Nawawi tadi diringkas disyarah oleh beberapa fuqaha Syafi'iyah. Yang awal-awal meringkas yaitu Al-Mahalli, yaitu kitabnya Kanzur Raghibin. Nanti ada hasyiah dari Kanzur Raghibin, yang adalah hasyiah Al-Qalyubi sama Umairah. Kemudian ada sarah Minhajut Talibin yang lain yaitu Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada Mughni Al-Muhtaj karangan yaitu Al-Khatib Asy-Syirbini. Kemudian Nihayatul Muhtaj karangan Ar-Romli. Ya. Sarah Minhajut Talibin ada tiga ini. Ya. Nah, semuanya ini terpakai, artinya pendapatnya kuat semuanya. Tapi ketika bersepakat antara Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, tentunya ini yang lebih diutamakan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami ini juga punya kitab ya, Al-Ghurar Al-Bahya Sarah Al-Bahjah Al-Wardiyah. Jadi tadi Fathul Aziz Sarah Al-Wajiz ya, itu nanti di situ melahirkan juga Al-Hawi As-Sohir karya Najmuddin Al-Qazwini. Kemudian nanti ada Al-Bajah Al-Wardiyah Nazom Al-Hawi As-Sohir, karangan Ibnul Wardi, kemudian disarah oleh di sini disarah Ibnu Hajar ya, Pak Zakaria Al-Ansori. Kalau yang Al-Ghurar Al-Bahiyah sarah Al-Bajah Al-Wardiyah itu Zakaria Al-Ansori, bukan Ibnu Hajar Al-Haitami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haitami, dia tadi Tuhfatul Muhtaj, kemudian ada Minhaj Al-Qawin. Jadi sarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kalau Ibnu Hajar Al-Haitami, di samping dua kitab tadi, Tuhfatul Muhtaj, kemudian Al-Minhaj Al-Qawim, sarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, beliau juga punya, yaitu kitab Al-Imdad. Al-Imdad, syarah Al-Irsyad. Irsyad ini, ya, yaitu Irsyadul Ghawi, milik dari Ibnul Muqri. Ini lahir dari Al-Hawi As-Sohir, yaitu Irsyadul Ghawi. Kemudian disarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, menjadi Al-Imdad, syarah Al-Irsyad. Ada juga sarana yang lain, milik Ibnu Hajar Al-Haytami, Fathul Jawad. Jadi punya dua sarah Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Al-Imdad sama Fathul Jawad. Kenapa kita perlu menyebutkan mengetahui kitab-kitab ini? Karena nanti terkadang juga pendapat-pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan tersebar, bukan hanya di Tuhfatul Muhtaj. Ya. Ada di Imdad, kemudian di Fathul Jawad. Ya. Sehingga kita perlu menyebutkan hal ini. Dan terkadang nanti terjadi perbedaan pendapat pada satu fakih saja. Ibnu Hajar Al-Haytami nanti di Tuhfatul Muhtaj mengatakan demikian, nanti di Al-Minhaj Al-Qawi mengatakan demikian. Nah, nanti ada urutannya mana yang didahulukan ketika terjadi perbedaan pendapat di beberapa kitab di seorang fakih. Sebagaimana juga An-Nawawi juga ada perbedaan pendapat di kitab-kitabnya. Nanti di Rodhatu Thalibin mengatakan demikian, di Minhajut Thalibin mengatakan demikian. Nah, sudah selesai sampai itu. Tahrir yang kedua tadi sudah sampai bermuara nanti kepada Ar-Ramli sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, dua fuqaha ini ya, yang nanti sering dikaji pendapat-pendapatnya. Sering mutakhir ini nanti menyandarkan pada beliau berdua ini. Ini dalam hal ini kalamnya Ar-Ramli seperti ini, dalam hal ini kalamnya Ibnu Hajar seperti ini. Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, sehingga dengan demikian kita lihat bagaimana perjalanan dari fikih mazhab Asy-Syafi'i yang sangat panjang dan ada liku-liku seperti itu. Ya, sehingga tidak benar dikatakan misalnya mazhab itu ta'asub misalnya. Enggak bisa berubah-ubah pendapatnya. Nah, ini enggak benar. Jadi kalau berarti tidak mempelajari apa? Sejarah mazhab. Ya, kita tahu tadi sejarahnya seperti itu. Ya. Prosesnya panjang, terjadi perbedaan pendapat, diskusi, perdebatan dan sebagainya. Ya. Tapi siapa yang melakukan itu? Para fuqaha, para mujtahid yang sudah levelnya. Kan seperti itu. Kalau kita makanya kita levelnya baru sampai menerima matangnya saja, sudah matang, sudah jadi. Ini melalui proses yang panjang. Sampai dikatakan muktamad mazhab seperti ini, prosesnya panjang. Sampai dikatakan hukumnya seperti ini, prosesnya panjang. Nah, itu kan kerjaan dari mujtahid. Nah, kalau kita mau ikut-ikutan, ya sekedar tahu, bisa-bisa saja. Tapi kalau kita memutuskan sendiri, nah itu kita belum saatnya. Masih jauh. Ya. Ya, kemudian di mazhab ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Ya, istilah mazhab. Yang pertama, akwal. Kalau disebutkan istilah akwal, maka di situ maksudnya akwalnya Imam Syafi'i, qaul-qaulnya. Ya, nanti Imam Syafi'i punya dua qaul misalnya seperti itu. Namanya akwal. Kemudian al-aujuh, jamak dari wajah. Ini pendapat-pendapatnya ashabul wujuh, ya. Ashabul wujuh. Dikatakan wajah dalam mazhab kalau dia pendapat itu disandarkan pada kaidah usulnya Imam Asy-Syafi'i. Namanya wajah. Ya. Kalau bukan disandarkan pada itu, ya tidak dimakan wajah. Dimakan wajah karena dia disandarkan pada kaid dan usulnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada yang namanya turuk. Turuk, jalan-jalan. Ini adalah apa? Tadi di Tabaqat Ashabul Wujuh ada perbedaan Ashabul Wujuh dalam menghikayatkan pendapat mazhab. Ya. Misalnya, mengatakan dalam masalah ini ada dokul. Masalah ini ada dua wajah. Dan seterusnya. Ya, ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan ini dua wajah, misalnya ini yang ini ada tiga wajah dan lain sebagainya. Itu terjadi perbedaan penukilan pendapat mazhab. Kemudian al-azhar. Azhar ini adalah pendapat rajih dari dua pendapat atau lebih dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya dua qaul. Yang pendapat kuat namanya azhar. Punya tiga qaul yang kuat namanya azhar. Sehingga nanti kalau kita baca di kitab fikih mazhab Syafi'i dikatakan apa? Alal azhar. Nah, berarti apa? Kita tahu maksudnya adalah seperti itu. Nah, al-azhar ini nanti jika perselisihannya itu kuat, ya. Perselisihan antara dua qaulnya Asy-Syafi'i ini perselisihannya apa? Kuat. Jadi sama-sama dalilnya kuat misalnya. Maka nanti yang lebih kuat nanti dinamakan azhar. Nanti yang lawannya berarti apa? Dhaif, ya. Nanti biasanya disebutkan fi qaul yang diibaratkan dengan fi qaul. Kemudian al-masyhur ini juga pendapat kuat dari beberapa pendapat Imam Asy-Syafi'i, akan tapi perselisihannya tidak kuat. Maka nanti yang pendapat kuat dinamakan masyhur. Jadi kalau dua pendapat Imam Asy-Syafi'i perselisihannya kuat, artinya sama-sama kuat, maka yang lebih kuat azhar. Kalau dua pendapat Imam Syafi'i atau lebih perselisihannya lemah, maka yang terkuat itu adalah yang kuat adalah yang dinamakan masyhur. Kemudian ada istilah ashab. Yang tadi sudah kita singgung yaitu para pemilik wajah pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu ashabul wujuh. Yang dia menisbatkan ke mazhab Asy-Syafi'i. Yang mereka apa? Mengeluarkan hukum-hukum fikih, pendapat-pendapat fikih berdasarkan kaid dan usulnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini ashabul wujuh bisa murid-muridnya yang sejaman dengan Imam Asy-Syafi'i atau masa setelahnya juga tercakup dalam ashabul wujuh. Seperti Al-Muzani, Al-Qafal, Abu Hamid dan yang lainnya. Kemudian tadi tentang kaulnya Imam Asy-Syafi'i dan istilahnya. Sekarang tentang kaulnya ashabul wujuh. Ada istilah al-asoh. Nah, al-asoh ini pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat ashabul wujuh. Ketika perselisihannya kuat. Jadi ketika ada wajah-wajah perselisihannya kuat, maka yang lebih kuat al-asoh. Maka nanti kita sering jumpai di kitab mazhab seperti itu. Kemudian ada namanya as-sahih. Kalau lawannya al-asoh nanti ya kuat juga tapi kurang kuat. Lebih kuat yang al-asoh. Kemudian istilah as-sahih. Ini juga pendapat yang lebih kuat. Di antara pendapatnya ashabul wujuh. Tapi ini perselisihannya biasanya tidak kuat ya, biasanya tidak kuat. Jadi istilah al-ashoh sama as-sahih ini objeknya adalah pendapatnya ashabul wujuh. Kalau dikatakan al-ashoh ini yang ashoh, ini yang sahih, maka ini khilaf di ashabul wujuh. Kalau dikatakan tadi al-azhar, al-mashhur, mana nanti objeknya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian istilah anas, yaitu nas itu ya kaulnya Asy-Syafi'i. Yang mansus, ternaskan. Ya nasnya Imam Syafi'i bisa di Al-Um, bisa di Mukhtasar Muzani, bisa di Mukhtasar Al-Buwaiti. Nanti ditemukan nas-nasnya. Yaitu kemudian al-jadid, ada istilah al-jadid yaitu qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir, qaul qadim ketika di Irak. Ya sebenarnya masih ada beberapa istilah yang lain tapi kita cukupkan itu. Kemudian kita lihat, kita lanjutkan sedikit tentang matan Abu Syuja. Kita lihat di Al-Imta di situ ada sedikit keterangan tentang Al-Qadhi Abu Syuja. Nah, kalau Al-Qadhi Abu Syuja tadi kitab matan Abu Syuja di mana? Beliau juga termasuk Abu Syuja termasuk apa? Fuqaha Syafi'iyah yang terdahulu ya. Beliau lahirnya 434 Hijriah. Ya, yang disebutkan lahirnya ya, karena wafatnya diperselisihkan. Sebutkan namanya adalah, lihat di Al-Imta, Al-Qadhi Abu Syuja, Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Lahir di Basrah 433 Hijriah. Nah, ini para fuqaha sendiri terjadi perselisihan tentang apa? Biografi dari Imam Abu Syuja ini ya. Karena Imam Abu Syuja ini ada yang namanya sama ya. Ada yang namanya atau kunyahnya sama ya. Nah, karena beliau kan kunyahnya Abu Thayyib. Nah, sedangkan ada fuqaha lain namanya juga Abu Thayyib atau Bari ya, yang menulis Ta'liqah tadi, At-Ta'liqah tadi kan. Nah, itu juga Abu Thayyib. Sehingga nanti ada yang biografinya tertukar di situ. Ada juga yang sama yaitu Zuhiruddin Muhammad bin Al-Husain. Kunyahnya sama, itu Abu Syuja. Jadi Abu Syuja ada yang dia ini tadi ya, Ahmad bin Al-Husain, penulis matan Abu Syuja. Ada juga yang Abu Syuja dia itu, beliau itu Zuhiruddin Muhammad bin Al-Husain, seorang menteri, wazir. Nah, kemudian beliau juga disebut Abu Thayyib yang penulis matan Abu Syuja. Sedangkan Fuqaha Syafi'i ada juga yang kunyahnya sebutannya Abu Thayyib tadi, yaitu Abu Thayyib atau Bari Al-Qadhi tadi. Ya, sehingga sebagian yang menulis apa biografi beliau ada yang tertukar di situ. Nah, seperti seperti Al-Imam Al-Bajuri di hasiahnya, beliau juga mengatakan bahasanya Abu Syuja ini Qadi juga wazir. Nah, ini karena tertukar dengan tadi Zuhiruddin Muhammad bin Al-Husain. Di Al-Imta juga demikian disebutkan a'maluhu apa? Pekerjaannya ya. Tawala al-qada biqadi, kemudian bizarah wazir. Ini juga sama. Nah, ini dikritik oleh muhakikun yang bukan wazir. Kalau wazir tadi ya Zuhiruddin Muhammad bin Al-Husain. Nah, beliau dilahirkan tadi ya, kalau di tabel disebutkan 434 Hijriah. Ya. Beliau ini mengajar fikih Syafi'i ya, selama kurang lebih 40 tahun. Disebutkan oleh Abu Thahir As-Silafi, muridnya. Biasanya Abu Suja ini apa? Mengajar di Basrah lebih dari 40 tahun. Dan ketika itu pertemuan dengan beliau itu ketika itu pada tahun 500 Hijriah. Kemudian hidup setelah itu, kata beliau As-Silafi, Abu Suja hidup setelah itu, setelah 500 Hijriah tadi, satu rentang waktu yang beliau enggak tahu sampai kapan seperti itu. Adapun kelahirannya ketika beliau ditanya itu tahun 434 di Basrah. Ya. Sehingga wafatnya tadi ya, secara spesifik tidak diketahui, walaupun ada yang menyebutkannya ya, yaitu 484. Kalau ingin mengetahui secara detail, nanti ada risalah, satu makalah ditulis oleh yang judulnya Man Mu'alif Kitab Al-Ghoyah wa Taqrib, tulisan Dr. An-Nafa'ah Abdul Hakim Al-Anis Hafizullah Ta'ala. Nah, di situ ada pembahasan tentang apa? Biografi Imam Abu Suja. Yang intinya tadi tertukar, tadi ada yang dia tertukar dengan Wazir Muhammad bin Al-Husain, yang dia ma'ruf dengan sebutan Abu Suja. Kemudian tadi juga ada Abu Thayyib At-Tabari. Adapun kitab Al-Imta, antum bisa dilihat di halaman-halaman terakhir, beliau ya, Syekh Hisam Al-Kamil Hamid Musa. Ya. Ya. Tahun berapa itu? Tanggal 4 bulan 4 1972 Masehi. Ya. Hafizullah Ta'ala. Ya, punya banyak karangan ya. Dan disebutkan juga guru-gurunya, kemudian karangannya ada lumayan banyak dari beliau. Kita pilih kitab ini karena rasanya lebih relatif lebih mudah dipahami daripada kitab-kitab sarah-sarah yang terdahulu. Kemudian disusun secara sistematis ya, karena memang seperti itu. Kalau ulama muasirin, dia susunannya secara sistematis. Ya, kita baca Muqaddimah Al-Mu'alif. Ya, nanti pertemuan kedua, sesi kedua, atau waktunya sudah habis. Ya, kita baca dulu, nanti kita lanjutkan kalau waktunya tidak sampai. Muqaddimatul Mu'alif, ya. Muqaddimah dari penulis, beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Ya. Beliau membuka dengan bismillah ya. Bak di situ musahabah ya. Atau isti'anah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Alam al-alamin jamak dari alam, yaitu al-alam apa? Semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, salawat bagi sayyidina Muhammad. As-salat secara bahasa adalah apa? Doa untuk kebaikan. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmah, kalau dari malaikat itu istighfar, dari manusia doa. Ala sayyidina Muhammad, Muhammad dari kata Hamidah ya. Ini yang menamain adalah kakek beliau Abdul Muthalib. Dinamakan Muhammad karena apa? Banyaknya perangai yang terpuji, sikap perilaku yang terpuji. An-Nabi adalah insan, orang yang diberi wahyu untuk diamalkan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Wa alihi dan al keluarga. Siapa itu adalah Bani Bani Hashim dan Bani Muthalib. Abdul Manaf punya 4 putra ya. Banu Hashim, Hashim, Muthalib, Abdul Shams sama Naufal. Yang keturunan Abdul Shams sama Naufal tidak masuk al. Yang masuk adalah yang keturunan Hashim sama Al-Muthalib. Yang beriman ya. Yang beriman pada Nabi yaitu di antara Banu Hashim dan Banu Muthalib tersebut. Adapun kata Imam An-Nawawi, nah, di situ maksudnya adalah semua orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menerima beriman dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu faedah, bahasanya jumlah sahabat lebih dari disebutkan di situ ada tuh sahabah yazidu ala mi'ah wa isrin alfan. Jumlah sahabat lebih dari 120.000. Orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, kemudian murtad, kemudian kembali ke Islam, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan sahabat. Berjumpa dengan Nabi, Muslim, beriman, kemudian dia murtad. Kemudian setelah Nabi wafat, kembali ke Islam, masuk Islam lagi, maka bukan sahabat. Atau hirina wa sahabatihi ajma'in, seluruhnya. Qala al-Qadhi Abu Suja Ahmad ibnu al-Husain ibnu Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, sa'alani ba'adul asdiqa'i, meminta kepadaku sebagian sahabat-sahabatku. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, karena yang mintanya pada akhirnya adalah murid-murid beliau. Hafizahumullahu ta'ala. Beliau mendoakan ya, murid-muridnya. Teman-temannya. Termasuk adab yang bagus yang perlu kita contoh. Mendoakan teman-temannya, murid-muridnya. Nah, lebih-lebih guru. Meminta untuk apa? An'a'mala mukhtasaron fil fiqhi. Untuk membuat satu ringkasan dalam fikih ala madhabi al-imami asy-syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi waridbanuhu. Minta untuk apa? Nah, ini maful bih kedua ya. Tadi maful bih pertama kan domir ya. Kemudian an'a'mala. Untuk membuat satu ringkasan, mukhtasar. Mutasor adalah makola lafzuhu wa kasura ma'nahu. Mutasor adalah lafadznya sedikit, maknanya banyak. Secara umum seperti itu, karena tidak semua mutasor seperti itu. Ada yang mutasor lafadznya sedikit, maknanya juga sedikit misalnya. Tapi umumnya mukhtasar adalah maqala lafzuhu wa kasura ma'nahu. Yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Mukhtasar dalam bidang fikih. Menurut apa mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mencocoki apa ijtihadnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Fi ghayati al-ikhtisar. Ghayah puncak ikhtisar, ringkas wa nihayatil ijaz dan akhir dari ijaz ringkas pula. Ini mirip ya. Kita katakan sama artinya yaitu ghayatul ikhtisar, nihayatul ijaz. Puncak ringkasnya yang sangat ringkas. Ringkas, ringkas, ringkas sudah puncak, sudah mentok di ringkas. Ya. Ya walaupun masih ada lagi, tapi menurut beliau ini sudah ringkasan yang paling ringkas. Tujuannya apa? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar pembelajar itu lebih mudah mempelajarinya, ya. Karena apa? Ringkas, enggak panjang lebar. Wa yasulu 'alal mubtadi'i hifzuhu, dan agar mudah bagi penuntut ilmu pemula untuk menghafalkannya. Ya. Maka tujuan dibuat disusun kitab-kitab matan fikih itu agar mudah dipelajari dan mudah dihafal. Ya. Ya, tidak belajar yang panjang lebar, ya. Tapi belajar ringkas dulu, yang ringkas-ringkas dulu. Dan dari sini kita tahu bahasanya matan-matan fikih itu ditujukan untuk mubtadi, untuk pemula. Yang pernah kita sampaikan, pemula itu yang tidak paham tasawur mubtadi itu. Ya. Yang tidak paham tasawur. Tasawur saja enggak paham, apalagi dalil gitu kan. Tasawur saja belum paham. Sehingga orang belajar fikih, kalau ingin mendalami fikih, masih pemula dari nol, ya pakainya matan fikih. Tidak kita katakan nanti belajar fikih mazhab itu setelah apa? Setelah faham, setelah tahu dalil-dalilnya semuanya, nanti belum mendalami mazhab. Tidak seperti itu fuqaha menyusun kitab matan fikih. Matan fikih ditujukan untuk pemula yang enggak paham tasawur. Wudu gimana tata caranya enggak paham, pembatal sholat enggak paham. Orang yang seperti itu. Terus bagaimana dengan dalil-dalilnya? Matan-matan fikih adalah ringkasan dari apa? Dari fikih yang panjang lebar yang semuanya juga berdasarkan dalil. Tetapi di matan-matan fikih beliau enggak menyebutkan dalil. Nanti di sarahnya baru sebagian fuqaha menyebutkan dalil, terutama fuqaha mu'asyirin ya, yang zaman sekarang kontemporer baru menyebutkannya. Adapun yang fuqaha-fuqaha yang terdahulu mereka mensarah masailnya saja. Antum kalau misalnya lihat di Fathul Qorib, enggak menyebutkan dalil sama sekali. Setahu ana enggak ada dalilnya. Karena ini hasil dari kajian dalil. Fikih itu hasil dari kajian dalil. Nah, adapun nanti masalah pendapatnya ini lemah, ya marjuh dan sebagainya, ini beda urusan. Itu ada kajian tersendiri. Yang seorang pemula kalau enggak paham, enggak bisa menjangkau kajian itu untuk mentelaah sahih tidaknya satu dalil atau istimbat, ya maka dia ngikut. Ya, sama seperti kita bertanya pada ahlul ilmi. Ini ahlul ilminya adalah sudah menulis matan, kemudian kita gunakan apa adanya karena belum punya kemampuan, maka tidak ada masalah sama sekali. Wa an uksira fihi min taqsimati wa hasri al-khisal. Ini ataf ke an a'mala tadi. Wa an tadi an a'mala kemudian wa an uksira memperbanyak fihi di dalam matan tersebut min taqsimat memperbanyak pembagian-bagian macam-macam air, pembatal-pembatal dan pembatal wudu dan pembagian-bagian yang lain. Wa hasrul khisal. Bahas dari khisal dan pembatasan masalah atau hukum, ya. Yaitu ini hukumnya apa, wajib, oh ini sunnah, ini makruh dan seterusnya. Wajab tuhu ila zalika, dan saya, kemudian saya penuhi permintaan tersebut taliban li sawab, ya, untuk mencari pahala. Raghiban ilallahi ta'ala fit tawfiqi lis sawabi. Itu mengharapkan dari Allah SWT taufik agar mencocoki kebenaran. Tentunya ketika beliau menulis matan ini, harapannya memang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Karena beliau mengatakan ini adalah ringkasan mazhab Syafi'i, kan. Kan seperti itu. Ringkasan mazhab Syafi'i. Sehingga klaim ini tentunya beliau harapkan benar. Artinya ya seperti inilah mazhab Syafi'i. Benar seperti ini. Yang saya tulis di matan adalah mazhab Syafi'i. Maka beliau berharap seperti itu, minta taufik kepada Allah agar mencocoki yang benar yang sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'i. Innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bi 'ibadihi latifun khabirun. Ya Allah SWT maha kuasa untuk merealisasikan apa yang beliau inginkan. Apa yang Allah SWT inginkan. Dan kenyataannya di matan Abi Suja, ya, masih banyak terdapat pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan muktamad. Ya. Bahkan di sarahnya di yaitu sarah matan Abi Suja seperti Fathul Qorib juga, ya, masih ditemukan yaitu yang tidak sesuai dengan muktamad mazhab Asy-Syafi'i. Ya, karena ini memang tidak mudah, ya, untuk semuanya terus sesuai dengan muktamad. Padahal beliau juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Mencocoki muktamad mazhab Asy-Syafi'i, tapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak sesuai. Itu ijtihad dari beliau. Ya. Itu juga menunjukkan sulitnya apa? Mempelajari apa? Mazhab sesuai dengan pendapat resminya, pendapat muktamarnya. Karena beliau sendiri seorang imam, seorang faqih, tapi juga masih ada beberapa yang tidak sesuai. Ya. Kita sesi yang pertama ini. Insyaallah nanti kita masuk ke kitab Thaharah. Ya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Bisa dimurojaah ulang jika ada permasalahan yang perlu disampaikan, bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa hudurikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.